Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allahu ayyakum minan nar. Ikhwati fillah. At-talabah. Wal ikhwah, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah, hafizani wa hafizakumullah, a'azani Allah wa iyyakum. Sebuah kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih berada di majlis ilmu, sebuah anugerah yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih bisa duduk bersimpuh untuk mendengarkan, untuk mempelajari, untuk mengkaji agama Allah, firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bimbingan beliau, taujih beliau, nasihat beliau, begitu pula nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan, arahan-arahan dari ulama kita, ikhati fillah azani Allah wa iyyakum, yang tidak lain dan tidak bukan, semuanya itu adalah kebaikan bagi kita. Yang mana kita butuh, ikhati fillah azani Allah wa iyyakum, untuk diingatkan. Kita dengan aktivitas kita yang berbeda-beda, dengan beraneka ragam kegiatan, beraneka ragam profesi, menghabiskan waktu kita untuk keseharian kita, tidak jarang kita lalai, tidak jarang hati kita itu lalai, lupa, ditimpa rasa malas, ditimpa rasa jenuh. Yang mana itu semua, ikhati fillah azani Allah wa iyyakum, membutuhkan suatu siraman yang menyejukkan, yang menghidupkan, yang kembali menyegarkan. Hati-hati kita, mengingatkan kita untuk kembali bersemangat dalam beribadah, dalam menjalani kehidupan, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhati fil azani Allah wa iyyakum, di antara pintu yang akan membuka kebaikan bagi kita, Di antara pintu yang akan membuka kebaikan bagi hati kita itu adalah tafakkur fi ni'matillah. Tsumma ba'da dzalik sarfuha li ta'atihi subhanahu wa ta'ala. Di antara ihati fil azani Allah wa iyyakum, pintu yang akan membuka kebaikan bagi kita, pintu yang akan membuka kebaikan bagi hati kita itu adalah merenungi kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Menghayati, memikirkan kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Dan mempergunakannya dalam ketaatan kepada Allah. Nah, ketika seorang insan sering merenungi nikmat Allah, akan terbuka baginya pintu kebaikan yang begitu banyak. Dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala makrifat, pengetahuan yang menyejukkan hati dia, yang menambah ilmu dia. Semakin sadar bahwasanya dirinya itu adalah seorang yang tidak memiliki apa-apa, tidak mampu apa-apa. Dia sadar dirinya adalah seorang yang lemah dan sangat membutuhkan rahmat Rabbnya Jalla wa'ala. Semakin merasa rendah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi justru dengan inilah dia tinggi di sisi Rabbnya Jalla wa'ala. Nah, ikhati fil azani Allah wa iyyakum, dan di antara kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita dari begitu banyak, kalau kita hitung kita tidak mampu. Tidak ada seorang pun yang mampu lah menghitung kenikmatan Allah. Di antara kenikmatan besar yang Allah karuniakan kepada kita itu adalah mata. Nah, saras nggih. Soco. Dua mata. Bukan orang tua kita yang memberikan dua mata ini, ikhati fil azani Allah wa iyyakum. Bukan orang tua kita yang merekayasa bentuk mata kita. Mata kita bisa melihat ataukah tidak, kita diberi mata dua ataukah tidak. Bukan pula kita sendiri yang menciptakan, membuat mata kita. Kalau kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri-diri kalian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, terdapat tanda-tanda keagungan Allah, dan terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Afala tubsirun, apakah kalian tidak memperhatikannya? Apakah kalian tidak melihatnya? Apakah kalian tidak merenunginya? Nah, terkadang manusia kalau ihati fil azani Allah wa iyyakum sudah terbiasa dengan suatu kenikmatan, itu dia enggak sadar kalau itu adalah perkara kenikmatan. Tapi ketika hilang sedikit saja, dia baru sadar itu adalah kenikmatan. Contohnya mata. Mata ketika kita sehat, mata kita sehat, tidak terkena apa-apa, tidak terjadi apa-apa pada kita, kita jarang, mungkin atau kita sering lupa bahwasanya itu adalah kenikmatan. Tapi ketika kelilipan sedikit saja, kemasukan mata kita dengan benda, sesuatu benda sedikit saja sampai mengganggu, benar-benar mengganggu, sudah paniknya bukan main. Atau matanya terkena sesuatu, paniknya bukan main. Baru sadar, oh iya ternyata mata itu kenikmatan. Oh iya, ternyata ya Allah, kalau misalkan ada apa-apa dengan mataku gimana? Nah, karena mata ini sebuah makhluk Allah yang masya Allah luar biasa. Mata kita itu adalah ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Orang-orang yang sudah misalkan memakai kacamata mungkin, iya. Ketika sudah mulai berkurang, iya. Ketika dulu sebelum berkurang kemampuan melihatnya, betapa masya Allahnya mata yang ia miliki. Ikhati fillah hazani Allah wa iyyakum. Dan sebuah perkara yang wajar atau mungkin seharusnya, seyogianya, sepantasnya, ketika dia memiliki, diberi anugerah, nikmat memandang, nikmat melihat, dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Mata ini khatibilazani Allah wa iyyakum, ketika digunakan untuk ketaatan kepada Allah akan memberikan dampak pengaruh yang besar kepada seseorang, mendatangkan kebaikan yang begitu banyak. Dengan mata ini dia bisa melihat kebesaran Allah, tanda-tanda Allah, keindahan ciptaan Allah, keindahan makhluk Allah. Dengan mata ini dia bisa melihat kecilnya diri dia. Menambah keimanan, menjadikan ketakwaan bagi seorang insan. Akan tetapi khatibilazani Allah wa iyyakum, kalau mata ini digunakan dalam kemaksiatan kepada Allah, menjerumuskan dia, na'udzubillah, ke jurang kehinaan, ke lembah kehinaan, yang berakhir, yang berujung pada nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhati fil azani Allah wa iyyakum, Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb kita, memerintahkan kepada kita, untuk menjaga pandangan kita. Tidak bermudah-mudahan untuk melemparkan pandangan kita. Dan semuanya itu buahnya, efeknya, pengaruhnya, faidahnya, samarohnya, itu akan kembali kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azkalahum innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan hendaklah mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka, dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci bagi mereka, lebih bersih bagi hati-hati mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, memerintahkan sesuatu dan menjelaskan hikmahnya, menjelaskan buahnya dengan menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, dzalika azkalahum, yang demikian itu lebih suci bagi hati-hati mereka, bagi diri-diri mereka, bagi jiwa-jiwa mereka. dan dengan kebersihan, dengan kesucian. Itulah baiknya seorang manusia. Bagaimana? Nah, bersihnya hati seseorang, sucinya hati seseorang. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman yang lain, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikannya, mensucikan dirinya, mensucikan hatinya. Sungguh telah beruntung, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah merugi, sangat-sangat merugi orang yang mengotorinya. Dan di antara yang perlu dijaga, yang menjadi sebab kebersihan, sebab kesucian diri, jiwa, hati seseorang, itu adalah ada pada pandangan. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berfirman, "Dzalika askalahum." Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. "Innallaha khabirum bima yasnaun." Sesungguhnya Allah mengetahui, Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Demikian pula diperintahkan kepada wanita yang beriman. "Qul lil mu'minat yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahun." Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, jagalah, tundukkanlah pandangan-pandangan mereka, dan jagalah kemaluan. Ikhati fil azani Allah wa iyyakum. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, dalam kitab beliau Raudhatul Muhibbin, beliau menyebutkan fawaid, faidah, faidah, buah, pengaruh, kebaikan bagi orang yang menjaga pandangannya, yang menundukkan pandangannya, yang tidak bermudah-mudahan melepaskan pandangannya. Nah, di antaranya beliau menyebutkan dalam kitab beliau, dengan menjaga pandangan, beliau mengatakan, qala rahimahullah, wa fi ghadil basar iddatu fawaidah. Dan dalam menundukkan pandangan itu ada beberapa faidah. Ahaduha takhlisul qalbi min alamil hasrah. Yang pertama, membebaskan hati dari rasa sakit kerugian. Melepaskan hati, membebaskan hati dari rasa sakit kerugian, sakitnya kerugian. Orang kalau rugi itu kan merasa sakit nggih, menyesal, sakit. Apa ada orang yang rugi itu senang? Jual beli rugi, dia malah senang. Nah. Dan menundukkan pandangan, ikhati fil azani Allah wa iyyakum, ternyata membebaskan hati seorang insan dari kerugian. Beliau menyatakan fa inna man atlaqa nadharahu damat hasratuhu. Karena siapa saja yang bermudah-mudahkan untuk melepaskan pandangannya, dia gampang untuk melihat sesuatu, sampai perkara yang diharamkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mata itu kan dia itu utusan hati. Ketika mata melihat sesuatu yang indah, dia akan mengirimkan sinyal ke hati, menggambarkan, membuat hati itu tertarik. Hati itu pingin dari mata. Keinginannya hati ya, karena diantaranya adalah karena mata ini melihat perkara yang diinginkan. Karena orang yang mudah untuk melepaskan pandangannya, kata beliau, itu akan tertimpa kerugian terus-menerus. Fa'adharru syai'in alal qalbi irsalu al-basar. Perkara yang paling bermudarat bagi hati itu adalah melepaskan pandangan. Kenapa? Beliau menjelaskan fa innahu yurihi ma yashtaddu talabuhu wala sabra lahu anhu wala wusula lahu ilaihi wa dzalika ghayatu alamihi wa adzabihi. Karena pandangan itu akan memperlihatkan kepada hati sesuatu yang indah yang membuat hati ini semakin ingin untuk mendapatkannya. Pingin, pingin itu kan adanya di hati. Nah, makhluk Allah yang satu ini luar biasa. Nah, kalau ada orang yang merasa hebat, orang yang merasa super luar biasa, suruh aja coba bikin hati. Mampu enggak dia? Makhluk Allah, makhluk yang kecil, bisa merasakan sedih, gembira, senang, suka, cita, duka. Apabila hati ini baik, jadi baik seluruh anggota badan. Apabila hati ini buruk, buruk seluruh anggota badan. Tempat menyimpan ilmu. Bahagianya seseorang. Sengsaranya seseorang. Luar biasa makhluk yang namanya hati ini, al-qalb ini, makhluk Allah, masya Allah, tabarakallah. Hati ini menginginkan sesuatu yang disebabkan dia bermudah-mudahan untuk melepaskan pandangan, melepaskan matanya karena melihat, jadi kepingin, tapi dia nggak sabar. Dan dia enggak bisa untuk memilikinya. Karena tidak setiap yang kita inginkan itu kan bisa kita dapatkan. Kita pengen tapi kita enggak mampu. Dan sebab kita pengen ya karena mata ini. Enggak bisa sampai, enggak bisa dapat. Kata beliau. Dan itulah puncak sakit dan azab yang dia rasakan. Sudah kepingin, sangat ingin sesuatu, tapi ternyata gak ada jalan untuk bisa mendapatkannya. Nah, sebabnya apa? Melepaskan, melemparkan pandangan. Coba seandainya dia mau menundukkan matanya, mau menundukkan pandangannya, sabar sebentar, dia tidak akan merasakan sakit yang sedemikian rupa. Dia tidak akan merasakan keinginan. Ini faedah, di antara faedah yang beliau sebutkan, takhlisul qalbi min alamil hasrah, melepaskan, membebaskan hati dari sakitnya kerugian. Rugi, dia rugi, dia telah melihat tapi gak bisa memiliki, gak bisa mendapatkan. Biasanya azan dulu atau gimana? Azan dulu, terus lanjutkan. Nah, tayyib. Sudah azan gak? Sudah belum ini? Belum, lah itu tadi kesempatan, belum gak? Nah, tayyib. Kemudian ikhati bila azani Allahu ayyakum. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa nadhrah, pandangan itu, taf'alu fil qalbi ma yaf'alu as-sahmu fir ramiyah. Pandangan itu berbuat kepada hati sebagaimana anak panah berbuat kepada bidikannya, objek yang diincarnya, objek yang dibidiknya. Fa'in lam taktulhu, kalau mata tidak membunuh pemiliknya, karena dengan mudah-mudahan melempar pandangan itu, jarohathu, akan melukainya. Masya Allah, pandangan itu seperti anak panah. Dia dilemparkan, kalau enggak membunuh, dia melukai. Dan untuk sembuhnya itu butuh kesabaran, butuh waktu, butuh upaya yang tidak mudah. Hadza ikhati billah azani Allahu wa iyyakum. Dan diantara faedah menundukkan pandangan pula disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Ini faedah yang sangat besar. Annahu yurithu al-qalba nuran wa ishraqan yadharu fil ain wa fil wajh wa fil jawarih. Menundukkan pandangan, menjaga pandangan, itu akan mewariskan kepada hati, meninggalkan kepada hati, membuahkan bagi hati cahaya dan sinar terang hatinya. Yang itu nampak pada wajah, pada mata, pada wajah, dan pada anggota badan dia. Ini sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ternyata menundukkan pandangan itu bisa membuahkan sinar cahaya di dalam hati. Kita sering meminta hati kita diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebuah kenikmatan ketika hati kita bercahaya, hati kita bersinar. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu saja Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menentukan perkara-perkara itu dengan sebab. Dan di antara sebab untuk mendapatkan hal itu adalah menundukkan, menjaga pandangan kita. Kama anna itlaqal basar yurithuhu zulmat. Sebagaimana melepaskan pandangan, mudah untuk melihat, mudah untuk melepaskan pandangan itu akan meninggalkan bagi hati kegelapan. Tabharu fi wajhihi wa jawarihi. yang nampak pada wajah dan anggota badan dia. Karena orang yang bermudah-mudahan melepaskan pandangan, pasti dia akan melihat sesuatu yang haram. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Katsirin rahimahullah dalam tafsir beliau ketika menafsirkan ayat yang tadi kita bacakan, kul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Beliau rahimahullah mengatakan hadza amrun minallahi subhanahu wa ta'ala li ibadihil mu'minin ayaghuddu min absarihim 'anil maharim aw 'amma hurima 'alaihim fala yanzuru illa ila ma abahalahum. Ini adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka dari apa-apa yang diharamkan atas mereka, yang tidak halal untuk mereka lihat. Fala yanzuru illa ila ma abahalahum, sehingga mereka tidak melihat kecuali kepada apa yang diperbolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dilihat. Wa yaghuddu absarahum 'anil maharim, dan agar mereka menundukkan pandangan mereka dari perkara-perkara yang haram. Wa in ittafaqa ay an waqa'a albasaru 'ala muharramin min ghairi qasdin falyasrifhu anhu sari'a, kata beliau rahimahullah. Dan apabila bertepatan, tidak sengaja melihat sesuatu yang haram tanpa maksud, enggak sengaja, tanpa niat, hendaklah dia memalingkan matanya itu, memalingkan pandangannya itu dengan cepat. Itu disebut nadhara faj'ah, melihat tapi tanpa sengaja, tiba-tiba, segera palingkan. Ternyata orang yang menjaga pandangannya, Allah terangi, Allah beri cahaya pada hatinya. Dan ini membuahkan perkara yang ketiga yang disebutkan oleh beliau, annahu yurithu sihatal firasah. Menjaga pandangan itu, ikhati fillah azani Allah wa iyyakum, membuahkan tepatnya atau firasat yang tepat bagi pemiliknya. Orang itu firasatnya beda-beda ya. Ada yang firasatnya sering salah, ada yang firasatnya ya kadang benar kadang salah, ada yang sering benar, sering tepat. Dulu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sampai mendapatkan laqab al-mulham. Al-mulham itu orang yang diberi ilham. Karena sering sekali firasat beliau itu tepat, pandangan beliau itu tepat. Radiyallahu ta'ala anhu arba. Dan ternyata di antara ikhati fil azani Allahu ayyakum, buah dari atau sebab firasat yang tepat adalah buah dari menundukkan pandangan. Disebutkan beliau menukilkan kalam Syuja' al-Kirmani rahimahullah, man amara dhahirahu bitiba'i sunnah wa batinahu bidawamil muraqabah wa ghadda basarahu 'anil maharim wa kafa nafsahu 'ani syahawat wa akala minal halal lam tukhti firasatuh. Barang siapa menghidupkan zahirnya dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, mengikuti bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam, zahir dia ikuti, mencontoh Nabi alaihi salatu wasallam, dan dia menghidupkan batin dia dengan selalu merasa diawasi oleh Allah. Dawamil muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Wa ghadda basarahu 'anil maharim, dan menundukkan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan. Wa kafa nafsahu 'anil syahawat, dan menjaga, menahan jiwanya dari syahwat. Wa akala minal halal, dan makan dari hal-hal yang halal. Kata beliau, lam tuhti firasatuhu, firasatnya tidak akan meleset. Nah, sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak Allah karuniakan kepada setiap insan. Nah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak Allah karuniakan kepada setiap hambanya. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kana syuja' la tuhti' lahu firasah. Dulu syuja' ini Al-Girmani, firasat beliau tidak pernah salah. Hakati khati filazani Allah wa iyyakum. Dan mungkin satu lagi yang akan kita sampaikan dari apa yang dibawakan oleh beliau rahimahullah. Beliau mendatangkan banyak faedah berikutnya, buah dari menundukkan pandangan. Annahu yurithu quwwatal qalb wa sabatahu wa syaja'atahu. Menundukkan pandangan itu akan meninggalkan, memberikan bagi hati kekuatan, kekokohan, dan keberaniannya. Membuat hati kuat, membuat hati kokoh, membuat hati berani. Masya Allah. Karena keberanian yang sesungguhnya, kekuatan yang sesungguhnya, dan kekokohan yang sesungguhnya itu ada dalam hati. Nah, bukan itu kekuatan itu dia menang dalam berantem, dalam gelut, dalam bertarung, bukan. Keberanian itu bukan hanya mengatakan aku berani menjadi sok pemberani, tidak. Akan tapi hati seorang insan itulah yang menjadi sumber keberanian, sumber kekuatan, sumber kekokohan, pokok pangkal dasar keberanian, kekokohan, dan kekuatan seorang insan. Beliau mendatangkan sebuah atau menyebutkan asar. Wa fil asar, innal ladzi yukhalifu hawahu yafruqu syaitanu min dhillih. Sesungguhnya orang yang menyelisihi hawa nafsunya, syaitan itu akan lari dari bayangannya. Karena melepaskan pandangan, melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, tidak lain tidak bukan, kecuali nadhra faj'ah ya, kecuali melihat dengan tanpa sengaja, kemudian dia palingkan, itu memang tidak ada kesengajaan padanya. Tapi ketika melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kemudian berlama-lama, terlebih lagi na'udzubillah, sampai menikmati, tidak lain tidak bukan itu adalah hawa nafsu, syaitan. Orang yang menyelisihi hawa nafsunya, syaitan itu lari dari bayangannya. Walihada yujadu fil muttabi' li hawahu min dhulli al-qalbi wa dha'fi wa muhanati nafs wa haqaratiha ma ja'alahu Allahu liman athara hawahu 'ala ridah. Oleh karena itu didapati pada orang-orang yang menjadi budak hawa nafsunya, nurut sama hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya, dia akan didapati pada dirinya kerendahan hati, kelemahan, dan kehinaan jiwa. Meskipun dia orang yang punya kedudukan, meskipun nasab dia tinggi, meskipun harta dia melimpah, tetapi ketika dia menyelisihi perintah Allah, menyelisihi perintah Rasul, dan lebih mengikuti, lebih mengutamakan, lebih mengedepankan hawa nafsunya, pasti didapati hal ini. Nabi SAW bersabda, wa ju'ila az-zul was-saghar ish liman wa ju'ila az-zul was-saghar liman khalafa amri, dan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi siapa saja yang menyelisihi perintahku. Menyelisih perintah Allah, menyelisih perintah Rasulnya, mengikuti hawa nafsunya, mesti didapati padanya dirinya kerendahan, kehinaan, meskipun dia punya kedudukan. Kata beliau rahimahullah, ma ja'alahullahu liman atara hawahu ala ridah. Allah jadikan perkara ini kepada siapa saja yang lebih mengutamakan, mengedepankan hawa nafsunya daripada ridho Allah. Dibawakan asar satu lagi, dibawakan asar oleh beliau dari Al Hasan Al Basri rahimahullah, seorang tabiin meninggal tahun 110 Hijriah, imam besar, ulama besar. Innahum wa in hamlajat bihim al bighal wa taqtaqat bihim al baradin inna dhullal ma'siyati la fi qulubihim aballahu illa ayudhilla man asah. Sesungguhnya mereka, orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang memiliki harta melimpah ila akhirihi, meskipun hamjalat fihimul bighal, bighal mereka, tunggangan mereka berjalan, maksudnya mereka berjalan di atas bighal, mereka punya kendaraan, wa taqtaqat bihimul baradin, dan kuda-kuda birdaun mereka ya bisa ditunggangi. Kuda birdaun itu kuda yang punya kedudukan lah, kuda yang high end lah kayak gitu lah. Nah, kuda yang mahal. Jadi kalau berjalan itu kuda birdaun membuat yang menungganginya itu seakan-akan kayak miring, nah, kayak gitu, kayak menunjukkan kayak kesombongan. Nah, kuda yang mahal, kuda yang berharga, kuda birdaun. Meskipun mereka menunggangi kuda birdaun mereka, inna dzulal maksiyah, sesungguhnya kehinaan, kerendahan, kemaksiatan yang mereka lakukan itu wafiqul lafiqulubihim. Itu ada dalam hati-hati mereka. Karena izzah ikhati fil azani Allah wa iyyakum, kemuliaan, keagungan, kemuliaan itu adanya sungguhnya dalam hati. Nah, tidak semata-mata di zahir. Aballahu illa yudhilla man asah. Allah tidak menghendaki kecuali Allah ingin merendahkan siapa saja yang bermaksiat kepadanya. Ini ikhati fil azani Allah wa iyyakum, di antara buah menundukkan pandangan, menjaga pandangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengikuti, untuk menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan dan Rasul-Nya perintahkan, serta kita meninggalkan apa-apa yang Allah dan Rasul-Nya larang, di antaranya adalah untuk menjaga pandangan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga apa yang kita sampaikan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Apabila ada kekurangan, salah ucap, salah ungkapan, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, tafadhalu hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.